Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari Kitabul Jami' yang merupakan bagian dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Tapi pada pertemuan terakhir kita selesai dari pembahasan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala tentang kewajiban untuk birrul walidain, berbakti, taat kepada kedua orang tua. Man hafizul hadith fal yakra. Indal syuyuh, indal syuyuh awil kibar haddal. Nah, santa. Nah, barakallahu fiik. Nah, yang lain. Yang jenggotnya sudah putih. Nah. Hai. Hai, asyuyukh masih ada? Rudi belum? Pak Eko belum? Say. Abu Akram belum? Say. Hadal yang mau. Ibni Amr ya, bukan Ibnu Umar. Abdullah. Ibni Amr bin Al-As. Ibnu Hibban. Baik. Ahsanta. Yang lain. Fadhal. Ahsanta, barakallahu fiik. Nah, masih ada yang lain? Hadis pendek ini ya. Nah, fadhal. Santa. Nah. Honda. Wasahhahahu Ibn Hibban wal Hakim. Ahsanta. Naam. Ada lagi? Fadhal. طيب احسنت تفضل يا ابو عمر Santa. Masih ada? Fadhal, ya Abu Muhammad. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Naam. Yang depan belum ada ini. Fadhal. Amr. Ahsanta. Naam. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله على آله وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه متفق عليه. Dari Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, la yu'minu abdun, seorang hamba tidak beriman, hatta yuhibba li jari, sampai dia mencintai untuk tetangganya." Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengawali hadisnya dengan sumpah, menunjukkan penekanan tentang hak-hak tetangga. Besarnya, agungnya hak-hak tetangga. Sampai-sampai beliau mengatakan tidak beriman seorang hamba, yaitu tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Tidak beriman seorang hamba sampai dia mencintai atau menyukai sesuatu untuk tetangganya, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini menjelaskan tentang hukukul jiwar, hak-hak tetangga. Ma yu'khadhu minal hadith, faedah yang bisa kita ambil dari hadith. Hakul jari ala jarihi kabirun jiddan. Yang pertama, hak tetangga terhadap tetangganya itu sangatlah besar. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal jaril junubi, dan tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh. Dalam surat An-Nisa, di situ ada ayat sebelumnya atau setelahnya tentang ayat tersebut. Yang ada mushaf, dibuka mushafnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaridzil qurba wal jaridzil junubi wasahibil junub bil junub wa ibnis sabil wa mamalakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha, beribadalah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Dan berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Dan berbuat baiklah kepada tetangga, baik tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh. Dan berbuat baiklah kepada teman sejawat, sahabat. Dan berbuat baiklah kepada ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Dan berbuat baiklah kalian kepada budak-budak kalian, hamba-hamba sahaya kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan seterusnya. Dan diantaranya adalah berbuat baik kepada al-jaril junub, kepada tetangga, baik tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh. Nah, tetangga yang dekat bisa jadi dekat karena tempat. Nah, tempatnya paling dekat. Atau yang makna dekat di sini adalah tetangga yang dia masih ada hubungan kerabat, sehingga dikatakan tetangga dekat. Atau juga makna tetangga dekat di sini adalah tetangga yang muslim. Nah, jadi bisa tempat, bisa dia adalah karib kerabat atau muslim. Maka ayat ini menunjukkan besarnya hak tetangga kepada tetangganya. Wajah fil Bukhari wa Muslim, kita lanjutkan, datang dalam Sahih Bukhari dan Muslim, min hadithi Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam maqal, dari hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus Jibril memberi wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. terus Jibril mewasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dzanantu annahu sayuwarithu, sampai-sampai aku menyangka bahwasanya tetangga ini akan mewarisi, akan mewarisi harta tetangganya. Saking seringnya Jibril alaihi salatu wasallam mewasiatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat ihsan kepada tetangga. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menduga atau menyangka bahwasanya tetangga ini mau jadi ahli waris bagi tetangga yang lain. Hadis ini juga menunjukkan agungnya hak tetangga. Wa ja'a fi Muslim, dan datang dalam Sahih Muslim, min hadithi Abi Syuraih Al-Khuza'i, dari hadith Abu Syuraih Al-Khuza'i, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuhsin ila jari, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat ihsanlah kepada tetangganya. Wan nusus fi fil babi katsirah, dan nas-nas dalam na'am bab ini, yaitu tentang pentingnya menunaikan hak-hak tetangga, sangatlah banyak. Ayat, hadis, sangatlah banyak yang menunjukkan tentang hak-hak tetangga. Atsaniyah, faedah yang kedua, hadithul bab sharihun fi nafyil iman 'inda 'anil abdi alladhi la yuhibbu li jarihi min husulil khair wa bu'dish syarr ma yuhibbu li nafsi. Hadis dalam bab ini, yaitu hadis Anas, hadis Anas di atas, sharihun, jelas, fi nafyil iman, jelas menafikan keimanan, 'anil abdi, dari seorang hamba, alladzi la yuhibbu li jarihi, yang tidak menyukai untuk tetangganya, min husulil khair wa bu'di syarr, tidak menyukai untuk tetangganya mendapatkan kebaikan atau jauh dari kejelekan, ma yuhibbu li nafsi, seperti yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Dinafikan keimanan dari seorang hamba yang tidak mencintai apa yang dia cintai untuk tetangganya, seperti yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Apakah di sini makna nafyul iman, dinafikan keimanan, bahwasanya dia berarti kafir, orang yang tidak na'am berbuat ihsan kepada tetangga berarti kafir? Tidak demikian. Disebutkan di sini, ats-tsalitsah, faedah yang ketiga, awwalul ulama nafyul iman huna bi annal murada bihi nafyu kamalihil wajib. Para ulama mentakwil atau menafsirkan makna tidak adanya keimanan, makna tidak adanya keimanan di sini adalah yang dimaksud tidak ada keimanan yang sempurna, yang wajib. Itu keimanan yang wajib, keimanan yang sempurna. Berarti yang dinafikan adalah keimanan yang sempurna. Jadi maknanya la yu'minu, berarti tidak sempurna iman seorang hamba, yang dia tidak mencintai untuk tetangganya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sehingga orang yang tidak berbuat ihsan kepada tetangga, tidak memenuhi hak-hak tetangga, maka dia orang yang na'am naqisul iman, kurang imannya. Demikian tafsir para ulama tentang nafyul iman. Penafian iman di sini adalah penafian kesempurnaan iman. Id qad ulima min qawaid syariah, karena telah diketahui dari kaidah-kaidah syariat, anna man lam yattasif bidzalika la yakhruj minal iman, bahwasanya orang yang tidak memiliki sifat ini, tidak memiliki sifat berbuat ihsan kepada tetangga, ini tidak keluar dari keimanan. Orang tersebut tidak keluar dari Islam, tetapi dia muslim, tetapi yang kurang keimanannya, dan tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam atau iman. Ar-rabi'ah, yang keempat, al-mahbubul madhkur lam yu'ayyan, yang dicintai di atas itu tidak disebutkan. Tidak beriman seorang hamba sampai dia mencintai untuk tetangganya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Apa yang dicintai di sini? Lam ya'yan, tidak ditentukan di situ atau dalam hadis tersebut. Wa qad ayyanahu fi riwayatin Nasa'i, dan telah ditentukan dalam riwayat An-Nasa'i, dalam riwayat yang lain, bilafat dengan lafat hatta yuhibba li akhihi minal khair ma yuhibbu li nafsih. Yaitu tidak beriman seorang hamba atau tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sehingga seseorang hendaknya mencintai kebaikan untuk tetangganya. Qala ulama, berkata para ulama, al-murad yang dimaksud di sini atau yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah minat ta'at, seperti ketaatan. Wa a'malil khair, amal-amal kebajikan. Wal umurul mubahah, dan perkara-perkara yang mubah. Wa hadza fihi su'ubatun 'ala nufusi syahihah, dan ini ya, sangat sulit atau berat bagi jiwa-jiwa yang kikir. Bagi jiwa-jiwa yang kikir. Walakinnahu sahlun 'ala dzawil qulubis salimah, akan tetapi ini mudah bagi orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Orang-orang yang memiliki hati yang selamat, dia akan mudah untuk melakukan ini, yaitu mencintai, menyukai kebaikan untuk tetangganya. Seperti yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Senang kalau tetangganya sholat, senang kalau tetangganya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, senang kalau tetangganya mengamalkan kebajikan dan seterusnya. Dan sulit bagi orang yang hatinya bakhil. Taib, ala nufusi syahihah, selalu hasad yang ada pada dirinya. Taib, dia enggak senang kalau tetangganya moncer usahanya. Taib, dia enggak senang kalau tetangganya sukses usahanya. Enggak senang dia. Dia enggak senang kalau tetangganya itu rukun-rukun rumah tangganya. Enggak senang dia. Taib, atau yang semisalnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai seseorang itu mencintai kebaikan untuk tetangganya seperti yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sehingga dia berusaha agar supaya tetangganya ini baik, supaya tetangganya ini melakukan amal saleh, ya, senantiasa berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, ya, dan seterusnya. Al-khamisah, faedah yang kelima, qala Syekh Al-Assaf fi Mukhtasar Al-Ihya, berkata Syekh Al-Assaf dalam kitab Mukhtasar Al-Ihya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah Ihya Ulumuddin, ya. Dari kitab yang di dalamnya kitab karya Al-Ghazali, ya, yang di dalamnya terdapat kebatilan-kebatilan, ya, bahkan kesyirikan. Sehingga penting untuk mentanbihnya, ya. Baik, dan hendaknya tidak membaca kitab tersebut. Wa amma huququl jar, adapun hak-hak tetangga, fal jiwaru yaqtadi haqqan wa ra'aka fil adza faqat. Dan jiwar, tetangga itu mengharuskan haknya dipenuhi. Hak waro'a, taib, waro'aka fil adza faqat. Apa di situ? Catatan yang lain? Sama. Jadi hak-hak tetangga itu bukan hanya menahan gangguan atau menahan dari mengganggu tetangga saja. Hak tetangga itu bukan apa? Bukan hanya tidak mengganggu tetangga saja. Bukan itu. Bal ihtimalul adza, bahkan apa? Ihtimalul adza, sabar dengan gangguan. Sabar dengan gangguan yang datang dari tetangga. Sabar. Warif dan berbuat rifq, lemah lembut kepada tetangga. Nah, jangan baru tetangga mungkin lupa nyiram apa di rumahnya, ya, misalkan di halamannya, ngomel-ngomel. Nah, jangan, sabar, lemah lembut dengan tetangga. Wabtida'ul khair, dan hendaknya seseorang memulai kebaikan kepada tetangganya. Tetangganya nam lama enggak berbuat ihsan misalkan. Kamu yang memulai. Nah, untuk berbuat ihsan kepada tetangga. Fayabda'uhu bisalam, ya minimal memulai salam kepada tetangga. Tetangganya lewat salam. Ya, assalamualaikum. Jangan diam-diam aja. Wa ya'uduhu fil marad, kemudian menjenguknya ketika tetangga sakit. Sakit dijenguk. Butuh bantuan dibantu. Wa yu'azzihi minal fil musibah, kemudian menghiburnya, menghibur tetangga ketika terkena musibah, ya, dihibur. Nah, misalkan sakit parah, ya, masyaallah. Dihibur. Nah, insyaallah setiap penyakit ada sembuh, apa? Ada obatnya, ya. Biidznillah, banyak berdoa dan seterusnya. Nah, kasih harapan, harapan yang naam baik. Jangan naam, wah ini penyakit enggak ada obatnya ini misalkan, ya. Akhirnya yang sakit lebih stres lagi. Jangan. Hibur dia ketika terkena musibah. Ketika terkena musibah misalkan kecelakaan lah atau yang semisalnya, ya. Nah, hibur dia. Ya, alhamdulillah, ya, antum masih luka kakinya, ya, atau tangannya hanya lecet misal, ya. Nah, saudara-saudara kita ada yang sampai patah tangannya, bahkan sampai meninggal dunia, dihibur. Nah, baik, menghiburnya ketika terkena musibah. Wa yuhanni'uhu fil farah, dan berikan ucapan selamat kepadanya ketika dia bergembira. Berikan ucapan selamat. Nah, misalkan dia gembira mendapatkan rezeki nomplok, ya, ucapkan selamat kepadanya. Atau dia bergembira, nah, taib, udah bisa nikah misalkan, berikan ucapan selamat kepadanya. Atau yang semisalnya, ketika tetangga ini senang, kita ikut senang, ucapkan selamat kepadanya, ya. Jangan malah naam apa, gak seneng kalau tetangganya usahanya moncer ataupun usahanya sukses. Nah, wa yafsahu an zallatihi, dan memaafkan tetangga ketika dia salah, keliru, ya, mungkin dia lupa, ya, salah keliru, maafkan dia. Nah, khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin, jadilah pemaaf. Ya, perintahkan manusia untuk berbuat ma'ruf dan berpaling dari orang-orang bodoh. Ya, maafkan tetangga ketika dia keliru, salah. Wa la yatla ila darih, dan tidak melihat ke dalam rumahnya. Nah, penasaran ada apa di dalam rumahnya misalnya. Selalu berusaha untuk mengintip atau melihatnya. Jangan, enggak boleh. Nah, wa la yudayikuhu fi sabbil ma fi mizabihi, dan tidak menyempitkan tetangga dalam hal naam membuang air di saluran air miliknya misalnya. Ya. Nah, tidak menyempitkan tetangga, tidak menyulitkan tetangga. Naam. Wala fitur hiturofi finaihi, dan juga jangan membuang tanah ataupun debu di halamannya. Halamannya dia bersih, steril, ya. Debu kotoran yang ada di halamannya malah dipindahkan ke halaman tetangga. Jangan. Wala yatba'uhun nazar fima yahmiluhu ila dari, dan jangan naam berusaha melihat-lihat atau memperhatikan apa yang dibawa oleh tetangganya ke rumahnya. Oh, apalagi yang dibawa itu, ya. Nah, jangan terlalu diperhatikan. Nah, ya. Tapi mungkin dari toko emas itu habis beli emas misalkan. Jangan. Nah, jangan terlalu perhatian dengan yang demikian, apa yang dibawa oleh tetangga ke rumahnya. wa yastur ma yankashif min auratihi, dan menutup aurat tetangga yang terbuka, ditutup aurat atau aib, ya, kekurangan tetangga ditutup, jangan dibuka atau disebarkan, ya, ditutup. Wala yatasamma, taib, wala yatasamma ala kalami, dan tidak berusaha mencuri-curi pendengaran dari ucapan tetangga. Mentang-mentang hanya misalkan sekat naam satu triplek atau yang papan atau yang misalnya, selalu mencuri-curi pendengaran. Apa sih yang terjadi di rumah tetangga? Jangan. Wa yaghud tarfahu an hurmih, dan menundukkan pandangan matanya dari mahram-mahramnya, ya, dari istrinya atau dari anak perempuannya, ya. Nah, dan seterusnya. Menundukkan pandangan. Wa yulahid hawaija ahlihi idza ghaba, dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan istri tetangga apabila tetangga tersebut sedang pergi. Nah, misalkan suaminya lagi pergi, tetangga perhatikan, misalkan kasihan mungkin istrinya sendirian di rumah, apa keperluannya. Nah, misalkan keperluannya beli sayur, ya. Nah, tawarkan kebaikan, ya, saya belikan sayur, ya, melalui istrinya, ya. Belikan sayur atau yang kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ketika suaminya tidak ada, maka berusaha tetangga ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri tetangga tersebut. Ini merupakan perbuatan ihsan kepada tetangga. As-sadisa, yang keenam, wa qala fi syarhil bulugh, dan berkata dalam syarah al-bulugh, al-jaru 'amun lil muslim wal kafir wal fasik was shadiq wal adu wal qarib wal ajnabi. Tetangga itu umum. Yang dimaksud dengan tetangga di sini umum, baik yang muslim atau kafir atau fasik, ahli maksiat atau orang yang jujur atau musuh, ya, atau karib kerabat atau orang asing bukan karib kerabat, ya. Nah, umum tetangga yang dimaksud di sini adalah yang muslim, kafir dan seterusnya. Faman istama'at fihi sifatu al-mujibatu li mahabbatil khair lahu fahuwa fi a'lal maratib. Maka barang siapa yang tetangga tersebut memiliki sifat-sifat atau terkumpul padanya sifat-sifat yang mengharuskan untuk seorang tetangga mencintai tetangganya, ya, maka tetangga ini berada di a'lal maratib, berada di tingkatan yang paling tinggi. Misalkan dia muslim, dia soleh, dia karib kerabat lagi, ya, tentunya apa? Memiliki a'lal maratib, ya. Nah, tetangga yang paling tinggi kedudukannya, yang lebih dia dahulukan. Wa man kana fihi aktsaruha, dan barang siapa yang sifat-sifat tersebut mayoritasnya ada pada tetangga, fahuwa lahiqun bih, maka diikutkan kepada orang yang jenis pertama tadi. Wa halu majarra ilal khoslah al-wahidah, dan demikian seterusnya, nah, sampai pada khoslah al-wahidah atau akhlak yang satu. Nah, sifat yang satu. Fayu'ta kulla dhi haqqin bihasabi halih, sehingga setiap tetangga diberikan haknya sesuai dengan kondisinya. Ditunaikan haknya sesuai dengan kondisinya. Waja'a fi Tabrani min hadithi Jabir, dan datang dalam Sunan Tabrani dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, al-jarul kafiru lahu haqqul jiwar, tetangga yang kafir itu memiliki hak bertetangga. Wal jarul muslim lahu ma'al jiwari haqqul Islam, sedangkan tetangga muslim dia memiliki hak tetangga dan memiliki hak Islam, dua hak. Wal jarul muslim al qarib lahu thalathatu huquq, sedangkan tetangga yang muslim dan karib kerabat dia memiliki tiga hak. Jadi ada tetangga itu ada tiga macam. Ada tetangga yang hanya satu haknya, ada tetangga yang memiliki dua hak, ada tetangga yang memiliki tiga hak. Tetangga yang cuma memiliki satu hak adalah tetangga yang kafir. Nah, haknya hanya hak bertetangga. Nah, kemudian tetangga yang memiliki dua hak adalah tetangga yang muslim. Dia memiliki hak bertetangga dan hak Islam. Kemudian yang ketiga, hak tetangga yang memiliki tiga hak, yaitu tetangga yang muslim dan karib kerabatnya. Nah, dia memiliki hak bertetangga, kemudian hak Islam dan hak karib kerabat. Nah, baik. Dan di sana ada beberapa bentuk tentang naam hak-hak tetangga, ya, atau jenis-jenis hak-hak tetangga Naam, dan bagaimana cara kita berbuat ihsan atau menunaikan hak-hak tetangga. Jadi, karena waktu sudah larut ya, dan ada beberapa jenis di sini. Naam, dari bentuk-bentuk hak-hak tetangga, sehingga insyaallah akan kita lanjut tambahan faedahnya di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Naam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.